pelajaran ke-32 mudzakarah, di mana dalam pelajaran ini terkumpul huruf-huruf yang tersusun dalam rangkaian apa? Sulasi atau tiga huruf yang secara keseluruhan insyaallah telah mengumpulkan sebagian besar dari atau semua huruf Arabiyah baik yang berharokat fathah ataupun berharokat kasrah. Baik. Fadlu kita membaca pelajaran ke-32. Sabira. Basiri. Layiqa. Layiqa. Halaman 40 ya, halaman 40. Pelajaran ke Ad-Dars Atsani wa Tsalatsun ya, 32. Pelajaran ke 32. Baik. Layiqa. Layiqa. Laqiya. Salima. Salima. Khamida. Khamida. Dahidhi. Dahidhi. Ajina. Ajina. Baik. Ja'ila. Ja'ila. Khashi'a. Khashi'a. Rasikha. Kashafi. Kashafi. Zakiri. Zakiri. Ghatifa. Ghatifa. Azina. Azina. Dhiya. Dhiya. Ulangi. Dhiya. Dhiya. Wain saat kasroh juga tebal ya, tapi tidak berlebihan. Dhiya. Wahara. Bahita. Wamai. Zawira. Azima. Wi. Ya, tebalkan huruf wa. Wi. Ya. Baik, ulangi. Azima. Wazini. Wazini. Falafi. Falafi. Atiya. Atiya. Shahidi. Shahidi. Saliha. Saliha. Asima. Asima. Ajiba. Ajiba. Ji. Ji. Nah, silakan dipraktekan ya. Fadal yang dekat mic. Baca dua baris atau tiga baris, fadal. Masih pada pelajaran 32 ya. Fadal dibaca. Sabara. So Sabira. Baik. Basira. Basiri. Naam. Bayiqa. Laqiya. Salima. Khamida. Dahidhi. Ajina. Baik. Diperhatikan huruf dal. Huruf dal diusahakan majhurah ya, dibaca dengan jahr tanpa nafas. Di, da ya. Kemudian jim juga demikian dibaca majhurah tanpa hams. Ahsant. Barakallahu fiik. Baik, berikutnya. Ya'ila. Khashi'a. راسخ كشف ذاكر غطيف أذن طغي. نعم أحسنت الله يبارك فيك. نعم بريكوتنيا ذو تس ذو ها رو ذو ها رو بهيتا ذو ما اي زوي رو عذي ما وزيني ثلاثي آثي. نعم untuk huruf ta, ta memiliki hamas, ya. Namun dalam keadaan berharokat memang hamasnya tidak terlalu kuat. Ta, ya, ada hamas nampak namun tidak berlebihan. Hasan. Kemudian huruf wa yang kasroh perlu diperjelas apa? Tafkhim. Wi, a-wi, a-wi. Ya. Hasan. Allahu barik. Baik, berikutnya. Dua baris terakhir, ya, dari azima sampai akhir. Adima wazini salasi atiya sahidi saliha asima ajiba. Baik, ahsan. Huruf wa, ya, wa kembali di baris jelas wi, kemudian tafkhim pada za, apa? Safir. Wazi, ya, sofir pada za perlu diperjelas. Zi, wazi, wazi. Ya. Nah, demikian pula pada sin. Asi, asima. Tafkhim pada sad, so, ya, saliha.